manis-manis senyum manis di bibirmu. Hati siapa yang tak tergoda memandangmu. Kau goreskan cinta di dadaku. Kamu, kamu, kamu, oh kamu yang kemarin. Lirik matamu membuat resah di hatiku. Kau semakan rindu di kalbuku. Letak-letik makan kacang. Mata lentik curi pandang. Pura-pura baca buku. Tapi hatinya padaku. Rindu, oh rindu sayang. Pandang tak jemu. Malu-malu senyum malu menggodaku. Samar ku lihat lesung pipitmu di pipimu. Kau pelangi rindu di mataku. Letak-letik makan kacang. Mata lentik curi pandang. Pura-pura baca buku. Tapi hatinya padaku. Rindu, oh rindu sayang. Pandang tak jemu. Letak-letik makan kacang. Mata lentik curi pandang. Pura-pura baca buku. Tapi hatinya padaku. Rindu, oh rindu sayang. Pandang tak jemu.